بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله جميعا، Alhamdulillah di siang hari ini Allah izinkan kita, semoga Allah berkahi majelis kita ini, Allah izinkan kita untuk berkomunikasi kembali, untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, mengingat Allah, dan kita akan mengkaji hadis-hadis utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya sampaikan pembacaan hadis, khawatir terlupa, ada amanah, ada pesan dari, ada salam untuk antum sekalian dari Al-Akh Abu Khairul Hairian Nur yang dalam dua hari ini datang berkunjung ke tempat ana. Nah, Abu Khairul Hairian Nur yang dari Balikpapan mengucapkan salam untuk ikhwah salafiyin di Singapura. Nah, alhamdulillah kita akan membaca hadis yang ke-19 pada kitab Riyadh Salihin. Insyaallah kita akan mengkaji satu atau dua hadis pada siang hari ini, dan ana akan baca hadis dan akan berusaha untuk menjelaskan biiznillah rangkuman atau summary dari beberapa penjelasan ulama kita. Nah, hadis yang ke-19 pada file PDF antum bisa lihat di halaman 107. Wa an Zir bin Hubaysh, dari Zir bin Hubaysh. Qala, ia berkata, ataitu Safwan bin Assal, saya mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Safwan bin Assal adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain, bertanya kepadanya tentang masalah mengusap di atas dua khuf, atau dalam bahasa Melayu apa? Kasut, kasut ya. Stukin. Al-khuf bisa sandal atau sepatu. Stukin masalah bukan. Ya? Stukin. Ya. Nah. Kalau mungkin kita terjemahkan khuf saja. Khuf itu bisa shoes, bisa sandal ya. Sandal bisa, asalkan sandalnya menutupi telapak kaki kita. Nah, atau kaos kaki juga bisa. Atau sepatu boot. Sepatu boot itu juga masuk khuf. Nah, Zir bin Hubaysh datang kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Asal untuk bertanya tentang masalah hukum dalam Islam. Bagaimana tentang mengusap di atas dan khuf dalam berwudu, ketika seorang berwudu. Nah, faqala, kemudian sahabat Safwan bin Asal, ya, ini sebelum Safwan bin Asal mengetahui apa tujuan dari Zir bin Hubaysh datang ke sana. Ya, karena perkataan Zir bin Hubaysh, saya akan bertanya kepada beliau tentang masalah mengusap dua khuf, itu kan beliau ceritakan kepada orang yang mendengar hadis ini, pembaca hadis ini, bukan bicara kepada Safwan bin Asal. Sehingga Safwan bin Asal belum mengetahui apa tujuan, apa maksud dari Zir bin Hubaysh datang ke tempat itu. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Safwan bin Asal radhiyallahu anhu menyatakan, apa tujuanmu datang ke sini wahai Zir? Faqultu, maka aku berkata, kata Zir bin Hubaysh, ibtigha al-ilmi, saya datang ke tempat ini dengan tujuan mencari ilmu. Tujuan yang sangat mulia, yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ikhlas karena Allah. Faqala, maka kemudian Safwan bin Asal radhiyallahu anhu menyatakan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ridhon bima yatlub, sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dicari. Ya. Yang dicari adalah ilmu, sebagai bentuk keridhaan terhadap baik orang yang datang untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah antum datang dari berbagai tempat di Singapura untuk hadir di majelis-majelis yang semacam ini. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk ikhlas, dan juga salah satu keutamaannya, para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya, ridha, senang, gembira terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dari potongan hadis ini dulu sebelum kita berlanjut ke hadis berikutnya, apakah ada di antara antum yang bisa menyebutkan faedah, faedah yang bisa kita ambil dari pembacaan hadis sampai di kalimat innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Nah, misalkan, nah Ustaz, ada faedah yang bisa diambil dari situ. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang adanya malaikat. Berarti beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ada faedah lain, satu saja yang bisa antum sampaikan. Nah, Tafadhalu. Faedah lagi satu adalah darajat seseorang talibul ilm. Naam, derajat seorang talibul ilm. Besarnya keutamaan menuntut ilmu. Naam. Ini salah satu faedah. Jazakallahu khairan. Kemudian ada lagi yang bisa menyampaikan faedah? Faedahnya adalah kita lihat bagaimana hubungan antara Zir bin Hubaysh, seorang tabi'i, ya, dengan Safwan bin Assal, sahabat Nabi. Dia datang ke Safwan bin Assal, ya, untuk tujuan akhirat, untuk tujuan belajar, bertanya kepada seorang alim, menunjukkan dicontohkannya sikap bertanya kepada orang yang alim ketika kita tidak mengetahui sebuah permasalahan, ketika kita tidak mengetahui jawaban, ketika kita tidak mengetahui hukum pembahasan fikih misalkan. Seperti Zir bin Hubaysh itu datang mau bertanya tentang masalah mengusap dua khuf. Nah, baik. Nanti antum bisa sampaikan lagi jika antum dalam pembacaan hadis ini mendapatkan faedah. Nah, fakultu, maka aku kemudian berkata, kata Zir bin Hubaysh, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal-bawli. Sesungguhnya qad hakka fi sadri, ya, timbul keinginan di dalam dadaku, ya, timbul keingintahuan, timbul pertanyaan dalam dadaku, al-mashu 'ala al-khuffain, tentang mengusap di atas dua khuf, ba'dal ghaiti wal bauli, ketika orang selesai dari buang air besar, ya, dan buang air kecil, kencing. Nah, setelah dia dari toilet. Nah, wa kuntum ra'at min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan anda adalah salah satu orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku datang untuk bertanya kepada anda, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, apakah anda pernah mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu tentang hal itu, menyampaikan hadis tentang masalah mengusap dua khuf. Nah, qala na'am, kata Safwan bin Assal, beliau menyatakan, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Beliau memerintahkan kepada kami, jika kami musafir, jika kami dalam keadaan safar atau kami adalah musafir, agar jangan melepaskan khuf kami, sepatu atau sandal yang memenuhi syarat sebagai khuf, ya, atau kaos kaki, ya, selama thalathata ayyam, selama tiga hari, wa layalihinna, tiga hari, tiga malam, illa min janabah, kecuali jika kami mengalami junub atau janabah, hadis ini menunjukkan bahwa batas waktu mengusap khuf bagi seorang musafir adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan orang yang mukim tidak disebutkan dalam hadis ini, batas waktunya adalah berapa? Ada yang tahu? 1 hari. 1 hari. Nah, 1 hari 1 malam. Ahsantum. Kemudian dalam hadis ini dinyatakan illa min janabah. Tidak berlaku mengusap itu kalau mengalami janabah. Kalau mengalami janabah seseorang, maka dia tidak bisa mengusap di atas 2 khuf. Dia harus mencuci kakinya, melepas khufnya, berwudu, mencuci kaki. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi hal itu baru bisa kalau min ghaitin wa baulin wa naumin. Kalau seorang buang air besar, ya, wa baulin atau kencing, wa naumin atau tidur, baru dari tidur. Nah, baik. Ini yang disebutkan terkait dengan masalah mengusap 2 khuf. Baik, sebelum saya lanjutkan hadisnya, mungkin ada di antara antum yang perlu menanyakan tentang masalah mengusap 2 khuf. Tafadhol, ditanya, bisa ditanyakan. Enggak ada soalan. Enggak ada, ya? Baik. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a? Apakah anda, wahai Safwan bin Assal, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah al-hawa? Al-hawa itu sering diartikan hawa nafsu, ya, kebanyakan. Tapi yang dimaksud di sini bukan hawa nafsu, tapi maksudnya adalah cinta. Hawa di sini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-hawa, al-mahabbah, wal-mail. Kecintaan, kecondongan hati kepada sesuatu. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-hawa ini bukan hawa nafsu, bukan, tapi cinta. Nah, apakah anda mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang cinta, menyebutkan tentang cinta? Qala na'am. Safwan bin Assal radhiyallahu anhu menyatakan iya, pernah. Masya Allah, kalau kita, guru-guru kita itu para asatidah, ya, para asatidah guru-gurunya adalah ulama-ulama, misalkan ulama-ulama gurunya adalah ulama sebelumnya. Nah, kalau sahabat Nabi, gurunya langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan begitu utamanya mereka, keutamaan mereka. Gurunya langsung adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling fasih ketika menjelaskan. Nah, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safa. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat safar. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kebanyakan atau hampir semua safar yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa? Ada yang bisa jawab? Kebanyakan safar, mayoritas safar Nabi itu untuk apa sebenarnya? Perang. Ahsantum. Untuk jihad fisabilillah. Itu kebanyakan, mayoritas, hampir seluruhnya safar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nahnu indahu إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري. Ketika kami sedang berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang Arabi. Apa artinya Arabi? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Badui. Badui itu maksudnya bagaimana? Arab Badui itu artinya apa? Orang tinggal ke padang pasir. Orang Arab yang tinggal jauh dari pemukiman, jauh dari tempat-tempat rumah-rumah duduk. Di daerah pegunungan, ya, padang pasir yang tandus yang banyak, sehingga mereka tidak berilmu karena jauh dari tempat ilmu, jauh dari masyarakat. Nah, sehingga tabiatnya adalah tabiat orang yang keras, orang yang kasar. Nah, dan juga kebanyakan karena tidak tahu ilmu maka tidak beradab. Tidak memiliki adab. Ibnadahu a'rabiyun bisawtin lahu jahwari. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang memanggil Nabi dengan suara yang keras. Suara yang berteriak. Suara yang tinggi. Ya Muhammad. Nah, subhanallah. Memanggil nama Nabi Muhammad langsung. Tidak mengatakan Ya Rasulullah. Itu harusnya adabnya begitu. Kalau para sahabat yang tahu ilmunya, dia memanggil Nabi, tidak mengatakan Ya Muhammad. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Tapi orang Arab Badui memanggil Ya Muhammad. Suaranya Arab Badui ini tinggi. Kemudian fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawtih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab seruan itu, panggilan itu, nahwan min sawtih, dengan suara yang keras, sama seperti kerasnya suara A'rabi tadi. Ha'um, kata Nabi. Maksudnya ha'um itu, iya, ada apa? Begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Rasulullah SAW menjawab panggilan orang Arab Badui yang dengan suara tinggi, dijawab juga dengan suara tinggi? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, karena ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin orang Arab Badui ini terkena larangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Tentang apa itu? Merendahkan suara. Nah, wala tajharu lahu bil qawli. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, surat Al-Hujurat ayat 2 ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan mengeraskan ucapan seperti kalian berbicara keras satu sama lain. Jangan sampai karena kalian berbuat itu, Allah akan menyebabkan amalan kalian batal, terhapus. Orang suka mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi, khawatirnya ancaman dari Allah bisa menyebabkan dia terhapus amalannya. Maka ketika orang Arab Badui yang tidak mengerti adab ini berteriak keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang tinggi, Nabi menjawab juga dengan suara yang tinggi supaya Arab Badui itu tidak suaranya lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bukan karena Nabi kemudian buruk akhlaknya dengan mengangkat suaranya juga, bukan. Faqultu lahu, kata Safwan bin Assal, maka aku berkata kepadanya, waihaka ughdud min sautik fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Waihaka, celaka engkau, ughdud min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau berada di dekat nabi, di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadha, sesungguhnya engkau telah dilarang dari hal ini. Ya. Kata orang Arab Badui yang mungkin karena kurang ilmu, ya, tidak sampai ilmu padanya, dia mengatakan, faqala wallahi la aghdud, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Begini sudah saya. Nah. Kemudian qala al-a'rabi, orang Arab Badui itu berkata, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Al-mar'u, ada orang, yuhibbul qauma, yang cinta kepada suatu kaum, walamma yalhaq bihim, tapi dia tidak bisa mencapai derajat kedudukan dari kaum tersebut. Nah, misalkan ya, atau seseorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, cinta kepada Umar bin Khattab, cinta kepada Utsman bin Affan. Nah, tetapi secara amalan jauh dibandingkan Rasul dan para sahabatnya, jauh sekali, kurang dalam hal ilmu, kurang dalam hal amal, kurang dalam hal iman, jauh. Tapi dia cinta. Nah, bisa saja kalau dilihat dari amalnya, khawatirnya orang tersebut masuk an-nar, ya. Kemudian orang yang dicintai itu masuk surga. Nah, bagaimana? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Nah, dalam isyan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas menyatakan, tidak ada sesuatu yang lebih kami senangi, lebih kami cintai, kecuali ketika kami mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Maka kami berharap kami bisa bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka di jannah. Nah, walaupun mungkin tingkatannya berbeda, tetapi bisa dengan itu masuk jannah. Tentunya seseorang yang cinta kepada sesuatu yang dicintai harus menunjukkan bukti kecintaannya, tidak sekedar dengan ucapan saja. Nah, kalau dia mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi berbuat kesyirikan, bahkan syirik akbar, maka jelas tidak akan bisa bersatu orang ini. Nabi di jannah, orang tersebut masuk neraka karena kesyirikannya. Nah, tetapi kalau dia seorang muslim, mentauhidkan Allah, nah, cuma dia kurang dalam amal. Salat hanya yang wajib saja. Salat wajib pun itu banyak lupanya. Lebih ingat pekerjaan, lebih ingat ke anak, lebih ingat ke istri, banyak kurangnya. Maka orang yang demikian diharapkan ketika dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, diharapkan mereka bisa dikumpulkan di jannah dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian kata Zir bin Hubeish, fama zala yuhadithuna hatta zakara baban minal maghrib. Hatta zakara baban minal maghrib masiratu ardihi au yasiru al-raqib fi ardihi arba'ina au sab'ina aman. Terus menerus, fama zala itu artinya terus menerus, yuhadithuna, beliau menceritakan hadis kepada kami, hatta dzakara baban minal maghrib, hingga beliau menyebutkan adanya sebuah pintu, baban, sebuah pintu minal maghrib, dari barat. Masiratu ardihi aw yasiru ar-raqib fi ardihi 40 aw 70 aman. Lebarnya pintu ini, ya, atau jika seorang yang berkendara dengan kendaraan kuda berjalan di samping pintu itu, nah, 40 atau 70 aman, maka dari ujung ke ujung lebarnya itu, seorang yang berkendara ini butuh waktu 40 atau 70 tahun. 40 atau 70 tahun. Nah, pintu yang sangat besar. Seorang berkendara kuda, nah, 40 tahun sudah, masya Allah, jauh ya. Mungkin bisa keliling dunia mungkin. Nah, tapi itu panjangnya sebuah pintu yang ada di jannah, sebuah pintu yang ada ya di arah barat yang Allah ciptakan. Qala Sufyan, ahadur ruwah. Sufyan, salah seorang perawi hadis, menyatakan qibal asy-Syam. Pintu itu ada di arah Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal ardi maftuhan lit-taubah la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Ya, pintu ini kan ada di arah barat, di barat, di arah Syam. Allah ciptakan pintu ini pada hari diciptakannya langit dan bumi. Pintu ini terbuka terus untuk taubat. La yughlaq, tidak akan ditutup, hatta tatlu asy-syamsu minhu, hingga matahari terbit darinya, terbit dari arah barat. Jadi pintu ini sejauh 70 atau 40 tahun orang berkendara naik kuda dengan kecepatan sedang, ya, pintu yang sangat lebar itu terbuka terus. Allah ciptakan sejak diciptakannya langit dan bumi. Terus terbuka untuk taubat. Nah, tidak ditutup. Selama tidak ditutup pintu itu berarti taubat masih bisa dilakukan. Tidaklah ditutup pintu tersebut hingga matahari terbit dari arahnya, dari arah barat. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka pada saat itu taubat sudah ditutup, sudah terlambat semuanya. Naam. Inilah yang menyebabkan hadis ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang taubat, at-taubah. Karena di kalimat yang terakhir disebutkan adanya sebuah pintu di arah barat sejauh atau selebarnya sejauh 40 atau 70 tahun orang berkendara naik kuda, ya. Allah ciptakan pada hari diciptakannya langit dan bumi akan terus terbuka untuk taubat, tidak ditutup hingga terbitnya matahari dari arah barat, dari arah pintu tersebut. Nah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Nah, hadis ini hasan sahih. Juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sahih At-Tirmidzi. Nah, Itu pembacaan kita terhadap hadis yang ke hadis yang pertama ini. Nah, baik, mungkin ada yang perlu disampaikan. Nah, kita sudah 36 menit ya. Apakah kita baca satu hadis lagi atau kita cukupkan sampai di sini? Anda musyawarahkan dulu. Satu hadis juga panjang ya. Hadis yang ke-21 panjangnya sama, hampir sama dengan hadis tadi. Bisa soal jawab? Tayyib, fadhal. Ustaz, satu soalan Ustaz. Naam, fadhal. Ada soalan? Ada satu. Ada, naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallahu bikhair Ustaz. Hayyakumullahu bitta'ah. Hayyakumullahu bissalam. Ana ada satu soalan tapi tidak ada kena mengena dengan hadis tadi. Ya. Ana mau tanya di surah Hud. Ya. Ayat ke-15 dan ke-16 kan? Ayat surah Hud ayat ke-15 dan 16. Naam. Ayat ini boleh tak kami menggunanya kepada seseorang Muslim yang asyik mencari Maisha dan dia meninggalkan agamanya. Nah. Terlalu sibuk mencari Maisha. Nah. Ya. Terlalu hubud dunia. Nah. Terlalu cinta kepada dunia ya. Nah. Jadi ayat ini boleh digunakan. Bolehkah ayat ini? Nah. Boleh. Ayat ini disebutkan di dalam kitab Tauhid, ya. Ayat ini disebutkan dalam salah satu bab dalam kitab Tauhid. Dan Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ats-Tsani Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini juga bisa mengenai orang yang beriman, tidak khusus hanya untuk orang kafir. Nah, hanya saja porsinya atau apa yang dia dapatkan berbeda dengan orang kafir. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk orang-orang beriman. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yusud. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, terlalu cinta dengan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan amalannya padanya. Artinya kami akan berikan. Nah, walaupun dalam ayat yang lain Allah jelaskan bahwa orang yang ingin kehidupan dunia ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Dijelaskan dalam ayat yang surat Al-Isra kalau saya tidak salah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. dalam surat Al-Isra. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami akan segerakan bagi dia ma nasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, liman nuri, kepada orang yang kami inginkan. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya orang berambisi terhadap dunia kadang dapat apa yang dia inginkan, kadang tidak dapat sesuai dengan yang diinginkan Allah. Nah, kemudian pada ayat yang ke-16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka, kecuali an-nar. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus amalan-amalan padanya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka lakukan. Nah, sebelumnya ini kata para ulama, kalau untuk orang kafir, maka dia akan di neraka seterusnya, pahalanya terhapus, tidak ada kebaikan bagi dia di akhirat sama sekali. Itu untuk orang kafir. Tapi untuk orang yang beriman, dia juga terancam dengan an-nar, juga terancam dengan an-nar, tetapi mungkin dia akan mendapatkan an-nar itu hanya tidak terus menerus, tidak selamanya, ada masanya berhenti di azab, kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah, ada masanya demikian. Nah, antum bisa lihat di dalam kitabut tauhid, antum bisa baca syarah para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, memiliki kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid. Bisa juga dibaca dari Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah, syarah kitab Tauhid beliau berjudul Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid. Nah, jazakumullah. Ustaz, ana ada soalan. Ya. Ma makna ayat fi surah Ahzab ayat 57 ke 58? Surah apa? Al-Ahzab. Ha? Al-Ahzab. Ahzab, surah Al-Ahzab. Al-Ahzab, Al-Ahzab. Naam. Ayat 57 dan 58. Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Inna alladhina yu'minuna Allah wa rasulahu da'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina walladhina yu'dhuna al mu'minina wal mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ayat itu? Naam. So, apakah kedua ayat ini bisa digunakan untuk sesiapa yang menentang Allah dan rasulnya dan para-para ahlu sunnah, atau ada maksud yang lain bagi ayat ini? Ada ayat yang ke-58 itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ada tentang orang-orang yang menuduh orang-orang beriman. Misalkan seorang menuduh seorang perempuan berzina, padahal wanita ini tidak berzina, dia muslimah yang baik. Atau menuduh seorang muslim berzina, padahal muslim ini seorang yang baik, jauh dari perbuatan zina. Inilah yang disebut ya, dalam ayat yang ke-58, yaitu orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, bighairi maktasabu, tidak, padahal mereka tidak mengerjakan perbuatan itu. Faqad ihtamalu buhtanan, maka dia menanggung buhtan. Buhtan itu tuduhan dusta, wa ismam mubina, dan dosa yang jelas, yang nyata. Baik, ya, mungkin kalau supaya ada faedahnya mungkin ana bacakan tafsir Syekhul Rahman As-Sa'di rahimahullah tentang dua ayat ini. Lamma amara ta'ala bi ta'dhimi rasulih sallallahu alaihi wasallam wassalah wassalamu alaihi. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan mengagungkan memerintahkan kita mengagungkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naha an adiyatihi. Allah melarang kita menyakiti Rasul. Wa tawa'ada 'alaiha. Allah mengancam mereka yang menyakiti Rasul. Faqala innal ladina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Wa hadha yashmal kulla adiyah. Ini mencakup semua bentuk perbuatan menyakiti. Qauliyah au fi'liyah, baik ucapan maupun perbuatan. Yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Min sabbin wa syatam. Seperti mencerca, mencela, menjelek-jelekkan Rasul. Au tanaqqasa lahu. Ya, merendahkan Rasul. Auli dinihi, atau menjelek-jelekkan agama Islam. Au ma ya'udu ilayhi bil adab, atau yang apa saja yang kembali sikap menyakiti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'anahumullahu fid dunya ay ab'adahum wa taradahum. Allah akan laknat dia di dunia, artinya Allah akan jauhkan dia, Allah akan usir dia dari rahmat-Mu. Wa man la'anahum fid dunya annahu yuhtam. Barang siapa yang Allah melaknatnya di dunia, annahu yuhtam, ya, dalam sebagian cetakan annahu yutahattam fatal min syatmir rasul wa adahu, dia berhak untuk dibunuh ketika dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah di akhirat. Allah akan sediakan baginya azab yang menghinakan. Jazaan lahu 'ala adah. Ini sebagai balasan bagi dia terhadap sikap dia menyakiti Rasul. Di akhirat masih dapat. Di dunia dia terkena hukum. Nah. An yu'dha bil 'adzabil 'alim. Dia akan disakiti dengan azab yang pedih. Balasannya. Fa adhiyatur rasul laysat ka adhiyati ghairi. Maka perbuatan menyakiti Rasul tidak sama dengan menyakiti orang lain. Li annahu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu al-'abdu billah hatta yu'min bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah seseorang bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar hingga dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu min at-ta'dhim, maka seorang perlu, maka Rasul perlu mendapatkan, harus mendapatkan pengagungan. Alladhi huwa min lawazimil iman, yang mengagungkan Rasul itu termasuk konsekuensi dari keimanan. Ma yaqtadhi dhalik an la yakuna mithla ghairi, tidak seperti kepada orang lain. Ya. Wa in kanat adhiyah al-mu'minin azimah wa ismuha aziman wa lihada qala fiha, meskipun menyakiti orang mukmin itu juga dosanya besar. Menyakiti mukmin lain selain Rasul itu dosanya besar. Karena itu Allah menyatakan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, yaitu orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan untuk hal-hal yang tidak mereka kerjakan. Ai bi ghairi jinayah minhum. Orang yang dituduh tadi tidak berdosa sebenarnya. Orang yang sebenarnya tidak berzina dianggap berzina. Mujibah lil adha, ini akan mendapatkan sikap menyakitkan. Faqad ihtamalu ala zuhurihim, maka dia akan menanggung beban di punggungnya. Buhtanan, tuduhan palsu. Haythu aduhum bighairi sabab, karena dia telah menuduh tanpa sebab. Wa ithman mubina, dan dosa yang jelas, yang nyata. Haythu ta'du alaihim wa antahaku hurmata amrillahi bihtiramih, dia akan mendapatkan dosa yang jelas ketika dia melanggar larangan Allah, melanggar kehormatan Allah, yaitu kehormatan mukmin. Nah, yang harus dijaga dengan baik. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Berarti ayat tadi, ayat yang ke-57 itu penjelasan bahwa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, seperti mencela Allah, mencela Rasul, Allah akan mengadab dia di dunia dan di akhirat, dan dia akan ada, dapat adab yang menghinakan. Nah, ketika Allah menyebutkan ayat ini, itu balasan bagi orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada persangkaan bahwa kalau menyakiti orang beriman biasa, tidak apa-apa. Maka dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, balasan bagi orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan wanita, yaitu orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman dan perempuan beriman, padahal orang-orang tersebut tidak mengerjakan perbuatan itu, ya, dituduh berbuat suatu dosa, padahal orang laki-laki tadi tidak berbuat sama sekali. Maka yang menuduh tadi, dia telah menanggung tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata. Nah, naam, taib, ana faham, barakallahu fiik. Taib. Sudah enggak ada soalan lagi, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Kita barakallah sampai di sini kajian kita di siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.